Jelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah harus diperingati setiap bulan Rajab? Jawabannya, peringatan tersebut, acara peringatan itu termasuk kebid'ahan, ya. Termasuk perbuatan bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri semasa hidupnya, dan tidak pula oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak pula oleh tabi'in, oleh para ulama, dan oleh imam yang empat, ya, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, tidak mencontohkan dan tidak menganjurkan, ya, dan itu karena hal itu termasuk perbuatan bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang lebih ironi lagi, banyak atau sebagian kaum muslimin itu semangat dalam menghadiri acara-acara seperti ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbondong-bondong mereka datang. Namun hal-hal yang justru diperintahkan di dalam syariat seperti salat berjamaah, salat di masjid tepat pada waktunya, mereka tidak melakukan hal tersebut. Iya. Padahal inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj sebagaimana sudah dimaklumi adalah penugasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya tentang kewajiban salat. Banyak orang yang memperingati Isra dan Mi'raj ini namun mereka tidak melakukan salat sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.